وقال رضي الله عنه: إذا عمل الإنسان من أعمال البر كصلاة وصدقة وتلاوة تجده يشوبه بالعجب، يقول: أنا لقيت كذا كذا ركعة، كذا كذا تسبيحة، منين بقى يجي نحن البلاء؟ وأنا لقيت كذا، وأنا صليت لله كذا ركعة. كلها أعمال مكدرة بالعجب، يدخل علينا شيطان. شو العجب؟ يسلب النعمة التي خولك الله إياها. قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من يأمن مكر الله؟ هو من لي وفقك للقراءة، هو من لي وفقك للقيام والصيام، كلها نعم من عليك المولى بها جل وعلا. شو السلف يشوفون التقصير في أعمالهم ويخافون أن يدخلها عجب أو غيره، مع أن أعمالهم مؤيدة بالجد والتشمير وسالمة من الشوائب قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الآية الأخرى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال الشيخ عمر بن مخرمة: من لبس مسدرة غبراء فر الغرب وافرا، وإن حمل مسبحة وأقبل بلا قلب يقرا. قال لي: منزله داخل وهو قيم برا، فالتحقه فاحتلقن اللحى وامسوا في الفتنة أسرى. لا أدركوا لذة الدنيا ولا فوز لأخرى. الإنسان يجاهد نفسه ويكابد المشقات كما قال تعالى: فلاقتحم العقبة. شوها كما مطلع السنود. اللهم يا من وفق أهل الخير لخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. قال تعالى: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أين العمل المبرور اللي با يطلع عليه الله وبا يرضاه والرسول وبا تقول لهم آه؟ قال لك ربك: لأي شيء خلقتك؟ آه با تقول له، با تقول للأكل والشرب والجماع وملاذ الدنيا، وهو يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا ويلك ويا خسارتك ويا حسرتك، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال الشاعر: لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة، تظلم نفسك يا سفيه الرأي وتغبنها. قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. dikatakan jika seseorang beramal dengan amal kebaikan seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, kadang-kadang sudah tercampur dengan ujub setelah dia beramal. Dia merasa bangga dengan amalnya, menilai dirinya ada kelebihan dengan amalnya. Dia menceritakan kadang-kadang, aku berbuat ini, berbuat itu, sholatku sekian rakaat, wiridku sekian banyak, mana mungkin aku akan dikasih musibah, aku mendapatkan bala. Akhirnya amalnya rusak dengan bangga dirinya, dengan ujubnya. Itulah trik daripada setan sehingga membuat amalan tadi itu akan sia-sia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Al-ujubu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Penyakit ujub, bangga diri, itu akan menghanguskan pahala-pahala daripada amal soleh sebagaimana api menghanguskan kayu-kayu bakar. Ujub ini dikatakan yaslubun ni'mah, akan menghilangkan, mencabut nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Manusia jangan sampai merasa dirinya tertipu dengan Tuhannya. Sesungguhnya amalan yang kamu perbuat itu pada hakikatnya adalah kehendak Tuhan kamu. Tidak mungkin kamu itu akan bisa beramal kecuali dengan kehendaknya. Siapa sih yang memberikan kamu kekuatan taufik untuk bisa kamu membaca Al-Quran, untuk bisa kamu qiyamul lail, untuk bisa kamu itu berpuasa? Bukankah itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu? Kamu itu apa? Kamu itu tulang, daging, darah, anggota badan yang enggak berdaya. Sama aja sebenarnya dengan mayit. Cuma Allah tidak mengendaki mayit tadi itu berbuat. Allah mengendaki kamu bisa berbuat. Apa bedanya orang yang taat dengan orang maksiat? Allah mengendaki orang yang taat tadi itu melaksanakan ibadah, berbuat kebajikan. Karena itu syukuri, karena Allah yang menghendaki itu semuanya. Tidak mungkin akan bisa beramal soleh kecuali karena mendapatkan taufik, kekuatan dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan para salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang selalu menilai diri mereka serba kekurangan, banyak kesalahan. Padahal amal mereka luar biasa. Sebelum beramal, persiapannya sebersih mungkin zahir batinnya. Tengah-tengah beramal, sebaik mungkin khusyuk dalam amalnya. Setelah beramal, mereka juga menjaga jangan sampai ternodai dengan ujub, kibir dan lain-lainnya. Akhirnya mereka adalah orang yang berhasil di dalam beramal soleh. Orang-orang yang banyak beramal dan takut amalnya tidak diterima oleh Allah karena ada penyakit-penyakit hati setelahnya, ujub, kibir atau yang lainnya. Mereka lah orang yang dipuji oleh Allah, alladzina yu'tuna ma'atau wa gulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang banyak beramal dan hatinya selalu takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang dikatakan ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hendaknya harus berusaha keras. Dia tidak boleh menjadi orang yang lemah. Harus bersemangat tinggi. Falaktahamal agabah. Ibarat orang tadi itu harus bisa mendaki tebing yang tinggi. Kalau ingin sampai ke puncak, berarti dia harus bisa mendaki pegunungan yang tinggi. Begitulah juga kalau Anda ingin ke makam yang tinggi di sisi Allah, maka harus Anda melewati tebing-tebing kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan taufik, kekuatan bagi orang-orang yang soleh untuk beramal soleh, Allah memberikan taufiknya, kekuatan untuk beramal soleh kepada kita semuanya. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu semuanya, maka sesungguhnya Allah melihat amal kamu, Rasulullah juga bakal melihat amal kamu, orang-orang yang beriman akan menyaksikan amal kamu. Mana amal yang mabrur, amal yang kebajikan yang telah kita lakukan. Amal yang diridhai oleh Allah Rasulnya. Amal yang sesuai dengan amalan salafus soleh orang-orang beriman. Apa kiranya yang akan kamu jawab, yang kamu ucapkan nanti di hari kiamat ketika Tuhan kamu akan bertanya kepada kamu, "Li ayyi syai'in khalaqtuk?" Untuk apa sih aku ciptakan kamu ini? Untuk lupa, untuk maksiat, untuk berbuat dosa. Kamu akan dijawab apa? "Ya Allah, Engkau ciptakan aku untuk makan, untuk minum, untuk mendatangi istri, untuk kesenangan dunia." Padahal Allah sudah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Aku Tuhan tidak meminta kepada mereka manusia rezeki dan juga tidak memerintah kepada mereka untuk memberi aku makan. Maka bahaya sekali kamu. Kamu pasti akan menjadi orang yang rugi dan menyesal jika kamu menyanyiakan ibadah kepada Tuhan kamu nanti dari kiamat. Lah di dunia kaya, di akhirat pun jadi orang melarat. Lah di dunia menjadi orang terhormat, di akhirat pun jadi orang yang hina. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika wal khusran mubin. Menjadi orang yang rugi dunia dan rugi akhirat, itulah kerugian yang nyata. Laqad dha'a umrun sa'atun minhu tushtara bimil'is sama'i wal ardi ayyata dhi'ati. Umur kamu ini berharga sebenarnya. Satu saat saja jadi umur kamu itu, itu nilainya adalah surga. Satu saat kamu itu bisa mendapatkan ridha Allah dan di situ akan menjadi sebab kamu masuk surga. Coba kalau kamu gunakan satu saat umur kamu dengan baca astagfirullah, dengan penuh tobat kepada Allah, dosa kamu diampuni oleh Allah. Coba kamu gunakan sesaat daripada umur kamu untuk membaca la ilaha illallah dengan penuh keyakinan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Nabi menyatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan min qalbihi dakhala jannah." Akan menjadi sebab kamu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa begitu banyak waktu-waktu kamu gunakan untuk lupa kepadanya? Kamu sia-siakan begitu saja. Nilainya surga umur kamu. Karena itu jangan sampai kamu bolimi diri kamu. Cukuplah menjadi orang yang bodoh. Bertahun-tahun kita tertipu. Manusia ini memang bodoh dan zalim kata Allah. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kalau beramal soleh, jangan sampai menilai bahwa kita ini sudah berbuat banyak, dikit. Orang-orang yang sebelum kamu itu ibadahnya jauh lebih banyak, mereka pun tidak melihat bahwa amalnya itu sudah banyak. Malah dia merasa dirinya belum beramal, banyak bersalah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita enggak, baru muter tasbih satu kali udah merasa jadi wali gede, gutub. Lihat mereka itu gimana? Sebagian ahli tafsir mentafsiri ayat Al-Qur'an, "Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Besar sekali kemurkaan Allah jika kamu itu berkata apa yang tidak kamu berbuat. Sebagian mereka ahlullah, mereka menyatakan Allah itu marah kalau kamu itu mengaku menyatakan kamu itu telah berbuat. Kenapa? Pada hakikatnya perbuatan kamu itu adalah juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Saya sholat, saya bangun masjid, saya itu, saya ini. Bukan Allah yang membangun masjid cuma menggunakan anggota badan kamu. Allah yang membuat itu perbuatan sholat cuma Allah menciptakan daripada anggota badan kamu. Sama dengan itu mangga, Allah yang keluarkan itu mangga melewati dari pohon, bukan pohon itu yang mengeluarkan itu mangga. Sama dengan hujan, Allah yang menurunkan hujan cuma melewati awan, bukan awan itu yang menurunkan hujan. Begitu juga amal yang kamu lakukan, Amalan soleh kamu itu Allah yang menciptakan cuma lewat anggota badan kamu. Karena itu jangan ngaku-ngaku aku telah berbuat. Kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan juga amal perbuatan kamu. Kabura maktan indallah. Allah marah sekali kalau kamu itu menyatakan berbuat padahal kamu tidak berbuat. Hah? Allah alam hadil qasidah barakallahu fikum. اللهم صل وسلم